Bismillahirrahmanirrahim. Bersurah Ahad 11 November 2018 yang bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Salat bagian yang ke-10. Menjauhkan diri dari najis. An Jabir bin Samurah qala sami'tu rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam usalli fi saubil ladzi atihi fihi ahli qala na'am illa an tara fihi syai'an taghsiluhu. Rawahu Ahmad. Dari Jabir bin Samurah ia berkata, saya mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh saya sholat memakai pakaian yang sudah saya pakai mengumpuli istri saya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya boleh, kecuali kalau kamu melihat padanya ada sesuatu kotoran, maka cucilah ia. Hadis riwayat Ahmad, juz 7 halaman 409, nomor 20864. An Jabir bin Samurah qala sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbil ladzi ya'ti fihi ahlahu qala na'am illa an yara fihi syai'an fayaghsiluhu. Rawahu Ibnu Majah. Dari Jabir bin Samurah ia berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh orang yang sholat memakai pakaian yang sudah dipakai mengumpuli istrinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya boleh, kecuali kalau ia melihat padanya ada sesuatu kotoran, maka cucilah ia. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 180. Nomor 542. An Muawiyah bin Abi Sufyan annahu sa'ala ukhtahu Umma Habibata zaujan Nabiy sallallahu alaihi wasallam hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbil ladzi yujami'u fihi qalat na'am idza lam yakun fihi adza. Rawahu Ibnu Majah. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan, bahwasanya ia bertanya kepada saudara perempuannya, yaitu Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat memakai pakaian yang beliau pakai mengumpuli istrinya? Ummu Habibah menjawab, iya, apabila tidak ada kotoran padanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 179, nomor 540. An Muawiyah bin Abi Sufyan annahu sa'ala ukhtahu Umma Habibata zaujan Nabiy sallallahu alaihi wasallam hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbil ladzi yujami'uha fihi qalat na'am iza lam yara fihi adzan. Rawahu Abu Dawud. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan, bahwasanya ia bertanya kepada saudara perempuannya, yaitu Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat memakai pakaian yang beliau pakai mengumpulinya? Ummu Habibah menjawab, iya, apabila beliau tidak melihat kotoran badannya. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 100, nomor 366. Menggendong anak kecil ketika sholat. An Abi Qatadah al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamata binta Zainabah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li Abil 'As bin Rabi'ah bin 'Abdi Samsin fa idza sajada wada'aha wa idza qoma hamalaha. Rawahul Bukhari. Dari Abu Qatadah Al-Ansari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak perempuan Abdul As bin Rabi'ah bin Abdi Syamsin. Apabila sujud, beliau meletakkannya, dan apabila berdiri, beliau menggendongnya. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 131. An Yahya bin Yahya qala qultu li Malikin haddatsaka Amir bin Abdullah bin Zubairi an Amr bin Sulaim az-Zuraqiyyi an Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamata binta Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li Abil As bin Rabi'i fa idza qama hamalaha wa idza sajada wada'aha. Qala Yahya qala Malikun na'am. Rawahu Muslim. Dari Yahya bin Yahya, ia berkata, aku bertanya kepada Malik, apakah Amir bin Abdullah bin Zubair menceritakan kepadamu dari Amir bin Sulaim Az-Zuraqi dari Abu Qatadah Al-Ansari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak perempuan Abdul As bin Rabi'. Apabila beliau berdiri, beliau menggendongnya, dan apabila bersujud, beliau meletakkannya. Yahya berkata, Imam Malik menjawab, iya. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 385 nomor 41. Keterangan, Zainab adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istri Abdul As. Jadi Umamah tersebut adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Nabi Qatadah Al-Ansari qala, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya umun nasa Umamatu bintu Abil Asi wahiya banatu Zainab binti Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala atikihi fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a minas sujudi a'adaha. Rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah Al-Ansari, ia berkata, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami orang banyak, sedangkan Umamah binti Abil As, yaitu anak perempuan Zainab binti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di pundak beliau. Apabila rukuk, beliau meletakkannya, dan apabila bangkit dari sujud, beliau menggendongnya. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 385 nomor 42. An Nabi Hurairah taqala, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya'a fa idza sajada wasabal Hasan wal Husainu ala dhahrihi fa idza rafa'a ra'sahu akhadhahuma bi yadihi min khalfihi akhzan rafiqan wa yadha'uhuma 'alal ardi fa idza 'ada hatta qada salatahu aqa'aduhuma ala fakhidaihi qala faqumtu ilaihi faqultu ya rasulullah arudduhuma fabarakat barakatun faqala lahumā alkhiqabi ummikuma qala famakasa zawuha hatta dakhala. Rawahu Ahmad. Dari Abu Hurairah, ia berkata, dahulu kami sholat Isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau sujud, Hasan dan Husain melompat pada punggung beliau. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, beliau pegang dengan lembut kedua anak itu dari belakangnya. Lalu beliau meletakkan keduanya di tanah. Dan apabila beliau kembali seperti semula, kedua anak itu pun kembali lagi. Begitulah seterusnya hingga beliau menyelesaikan sholatnya. Lalu kedua anak itu beliau dudukkan di atas kedua paha beliau. Abu Hurairah berkata, kemudian aku berdiri menghadap beliau dan berkata, ya Rasulullah, apakah perlu ku antar kedua anak ini? Maka wajah beliau bercahaya, lalu menyuruh kedua anak itu, ikutlah kepada ibumu. Abu Hurairah berkata, maka cahaya itu masih ada sehingga kedua anak itu masuk ke rumah. Hadis riwayat Ahmad, juz 3 halaman 592, nomor 10664. Keterangan, Hasan dan Husain adalah anak Fatimah, sedangkan Fatimah adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keduanya adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar anak kecil menangis. An Abi Qatadah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, inni la aqumu fis salati uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabiyyi fa atajawwazu fi salati karahiyata an asyqa ala ummihi. Rawahul Bukhari. Dari Qatadah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh aku sedang berdiri sholat dan aku ingin memanjangkan sholatku. Lalu aku mendengar tangisan anak kecil, lalu aku meringankan sholatku karena aku tidak ingin menyusahkan ibunya. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 173. An Anas bin Malik, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, inni la adkhulu fis salati wa ana uridu itolataha fa asma'u buka as-sabiyyi fa atajawwazu fi salati mimma a'lamu min siddati wajdi ummihi min bukaihi. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku sedang sholat dan ingin memanjangkannya. Lalu aku mendengar tangisan anak kecil. Lalu aku ringankan sholatku karena aku mengetahui kesusahan ibunya karena tangisan anak kecil itu. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 174. An Anas bin Malik, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, inni la adkhulu fis salati fa uridu itolataha fa asma'u buka as-sabiyyi fa atajawwazu mimma a'lamu min siddati wajdi ummihi min bukaihi. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya aku sedang sholat dan aku ingin memanjangkannya. Lalu aku mendengar tangisan anak kecil, maka aku ringankan sholatku karena mengetahui betapa susah ibunya karena tangisan anak kecil itu. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 174. An Anas bin Malik qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la adkhulu sholata uridu itolataha fa asma'u buka as-sabiyyi fa ukhaffifu min siddati wajdi ummihi bihi. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku sedang sholat dan aku ingin memanjangkannya. Lalu aku mendengar tangisan anak kecil, kemudian aku ringankan karena betapa susah ibunya sebab tangisan anak kecil itu. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 342, nomor 192. An Anasin qala, An Anasin qala Anasun, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u buka as-sabiyyi ma'a ummihi wa huwa fis salati. Fayaqra'u bis suratil khafifati aw bis suratil qasirah. Rawahu Muslim. Dari Anas ia berkata, dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, beliau mendengar tangisan anak kecil yang ikut ibunya. Lalu beliau membaca bacaan surat yang ringan atau surat yang pendek. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 343, nomor 191. Membukakan pintu di dalam salat. Anha isata qalat, situ wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil baiti wal babu alaihi mughlaqun, famasa hatta fatahali summa raja'a ila makanihi wa wasofatil baba fil qiblati. Rawahu Tirmizi. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di dalam rumah sedang pintunya tertutup. Lalu saya datang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan hingga ia membukakan pintu untuk saya. Kemudian beliau kembali ke tempat sholatnya. Dan Aisyah menerangkan bahwa pintu tersebut berada di arah kiblat. Hadis riwayat Tirmizi, juz 2 halaman 56, nomor 598. An Aisyata radhiyallahu anha qalat, istaftahtul baba wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli tatawuan wal babu alal qiblati. Famasa an yaminihi aw an yasarihi fa fatahal baba summa raja'a ila musallahu. Rawahu Nasa'i. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, saya minta dibukakan pintu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat sunnah, sedangkan pintu berada di arah kiblat. Maka beliau berjalan ke arah kanan atau ke arah kiri, lalu membukakan pintu. Kemudian beliau kembali ke tempat salatnya. Hadis riwayat Nasa'i, juz 3 halaman 11. An Aisyah taqalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wal babu alaihi mughlaqun, fasi'tu fastaftahtu famasa fa fatahali summa raja'a ila musallahu wa dzukira annal baba kana fil qiblat fil qiblati. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di dalam rumah sedang pintunya tertutup. Lalu saya datang minta dibukakan pintu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan lalu membukakan pintu untuk saya. Kemudian beliau kembali ke tempat sholatnya. Dan disebutkan bahwa pintu tersebut berada di arah kiblat. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 242, nomor 922. Boleh membunuh ular dan sebagainya. An Abi Hurairah qala, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlil aswadaini fis salati al hayyati wal aqrabi. Rawahu Tirmizi. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya membunuh dua binatang hitam di dalam salat, yaitu ular dan kalajengking. Hadis riwayat Tirmizi, juz 1 halaman 241, nomor 388, ia berkata hadis hasan sahih. An Abi Hurairah taqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqtulul aswadaini bis sholati al-hayyata wal-aqraba. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah dua binatang hitam di dalam sholat, yaitu ular dan kalajengking. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 242, nomor 921. An Abi Hurairata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil aswadaini fis sholati al-aqrabi wal hayyati. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya membunuh dua binatang hitam di dalam sholat, yaitu kalajengking dan ular. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 394, nomor 1245. Salat di atas kendaraan. An Amr ibn Utsman ibn Ya'la ibn Murrata an abihi an jaddihi annahum kanu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fantahau ila madhikin fakhadaratis salatu famutiru as-sama'u min fawqihim wal billatu min asfala minhum fa adzana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala rahilatihi wa aqama fataqaddama ala rahilatihi fa shalla bihim yumi'u ima'an yaj'alus sujuda akhfadu minar ruku'i. Rawahu Tirmidzi. Dari Amr bin Utsman bin Ya'la bin Murrah, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya mereka dahulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, dan sambelah mereka di suatu lembah, lalu tibalah waktu salat dan mereka kehujanan, langit di atas mereka mendung dan di bawah sangat basah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh berazan dan iqamah, sedangkan beliau di atas kendaraannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju dengan tetap di atas kendaraannya, lalu mengimami sholat di atas kendaraan dengan berisyarat. Beliau menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 1 halaman 257, nomor 409. Ini hadis gharib. Umar bin Rimah al-Balaki sendirian dalam meriwayatkannya dan tidak diketahui melainkan dari hadisnya. An ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli subhatahu haitsuma tawajjahat bihi naqatuhu. Rawahu Muslim. Dari Ibn Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sholat sunnah di atas unta beliau dengan menghadap menurut unta itu berjalan. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 486, nomor 31. An ibni Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa muqbilun min Makkah ilal madinata ala rahilatihi khaisu kana wajhuhu rahilati khaisu kana wajhuhu qala wa fihi nazalat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Rawahu Muslim. Dari Ibn Umar, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah, beliau sholat di atas kendaraannya dengan menghadap ke mana saja kendaraan itu menghadap. Ibn Umar berkata, dan berkenaan dengan itu turun ayat yang artinya, kemana saja kalian menghadap, maka disitulah wajah Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 486, nomor 33. An Anas bin Malik qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza arada an yusalliya ala rahilatihi tatawuan istaqbalal qiblata faqabbara lis-salati summa khalla an rahilatihi fa shalla haitsuma tawajjahat bihi. Rawahu Ahmad. Dari Anas bin Malik ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila akan salat sunnah di atas kendaraannya, beliau menghadap kiblat lalu bertakbir untuk salat. Kemudian membiarkan kendaraannya itu berjalan, maka beliau salat dengan menghadap kemana saja kendaraan itu berjalan. Hadis riwayat Ahmad, juz 4 halaman 405, nomor 13107. An Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza safara fa arada an yatatawwa'a istaqbala binaqatihi al-qiblata fa kabbara summa shalla haitsu wajjahahu rikabuhu. Rawahu Abu Dawud. Dari Anas bin Malik ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dalam perjalanan lalu akan mengerjakan sholat sunnah, beliau menghadapkan untanya ke arah kiblat. Lalu beliau bertakbir dan beliau sholat dengan menghadap kemana saja kendaraan itu berjalan. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 9, nomor 1225. An Abdillah ibn Umar annahu qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala khimarin wa huwa mutawajjihun ila Khaybar. Rawahu Abu Dawud. Dari Abdullah bin Umar ia berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas keledai sedangkan beliau menuju ke Khaybar. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 9, nomor 1226. An Jabirin qala, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin qala, faji'tu wa huwa yusalli ala rahilatihi nahwal masriki wassujudu ahwadu minar ruku'i. Rawahu Abu Dawud. Dari Jabir ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian ketika aku datang, aku mendapati beliau sedang sholat di atas kendaraan beliau menghadap ke timur. Lalu beliau sujud lebih rendah daripada rukuknya. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 9, nomor 1227. An Jabirin qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat fa idza aradal faridata nazala fastaqbalal qiblata. Rawahul Bukhari. Dari Jabir ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnah di atas kendaraannya kemana saja kendaraan itu menghadap. Kemudian apabila mengerjakan sholat fardu, beliau turun lalu menghadap kiblat. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 104. An Salimin an abihi qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu 'ala rahilati ayya wajhin tawajjaha wa yu'tiru 'alaiha ghaira annahu la yusallil maktubata 'alaiha. Rawahu Abu Dawud. Dari Salim dari ayahnya ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnah di atas kendaraan beliau menghadap kemana saja kendaraan beliau berjalan, dan beliau juga mengerjakan salat witir di atas kendaraan, tetapi beliau tidak mengerjakan salat wajib di atas kendaraan. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 9, nomor 1224 bersambung.